Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Telah kita pelajari keterangan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalil-dalil yang beliau bawakan penjelasan tentang keimanan kepada Allah dengan empat perkara yang harus diimani, yakni iman akan keberadaan Allah, iman dengan rububiyahnya, iman dengan uluhiyahnya, dan iman dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah disifatkan atau dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, wa kam laha min nadhair fil Qur'anil Karim فيها بيان أسماء الله الحسنى وصفاته صفات الكمال والجلال والحمد لله على نعمة التوحيد بالفهم الصحيح لا بفهم أهل الخرافة ولا بفهم أهل الأهواء والانحرافات بل بالفهم الصحيح الذي امتاز به العلماء الربانيون. Berapa banyak yang semisal atau sebanding dengan ayat-ayat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama Allah yang terbaik dan demikian pula sifat-sifatnya, sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan. Dan jika kita perhatikan, hampir tidak ada satu ayat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang nama-nama ataupun sifat-sifatnya. Dikarenakan ini merupakan kebutuhan yang paling asas bagi seorang hamba untuk mengenal Rabbnya sebelum mengenal yang lainnya. Karena tidak ada manfaatnya seseorang mengenal segala sesuatu kecuali dia tidak mengenal Allah. Tidak ada manfaat dari pengetahuan dia terhadap perkara-perkara yang dia ketahui itu ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya di sekian banyak ayat, dan ini menjadi dominasi dari kandungan Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bahwa kebutuhan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan yang paling asas, paling pokok. Kemudian walhamdulillah, maka segala puji kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala ni'matit tauhid, atas kenikmatan tauhid. Bil fahmi sahih, dengan pemahaman yang benar. Nikmat tauhid dengan pemahaman yang benar. Sudah disebutkan pada majelis sebelumnya bahwa kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah, selain Salafiyin, mereka pun mengklaim bahwa mereka mendakwahkan tauhid. Ya. Hatta orang-orang Mu'tazilah, di antara pokok dari lima pokok mereka adalah at-tauhid. Yang inti dari tauhid yang mereka klaim adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka, jika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sekian sifat, maka melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbilang. Demikian juga sudah kita ketahui, ya, orang-orang tablighiyin, mereka pun mengklaim bahwa mereka mendakwahkan tauhid, padahal kenyataan tauhid yang mereka dakwahkan sebagaimana keadaan orang-orang ikhwaniyin, mereka hanya mendakwahkan sebatas tauhid ar-rububiyyah, tauhid yang telah diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar musyrikin. Oleh karenanya tidak ada yang mendakwahkan tauhid sebagaimana yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, kecuali pengikut para rasul yang hakiki, ya. Dan secara khusus pengikut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menyatakan, la bi fahmi ahli al-khurafah, bukan dengan pemahaman ahli khurafat, yakni mereka yang agamanya dibangun di atas cerita-cerita bohong, ya. Dan ini sesuatu yang laris di kalangan juhal, ya, di kalangan orang-orang bodoh. Cerita tentang gurunya, tentang syekhnya, ya, bahwa guru saya kalau malam itu dalam semalam sholat 1000 rakaat. Ya. Orang yang jahil akan memandang hebat sekali. Ya. Padahal kita bisa melihat bagaimana kalau seorang dalam hitungan satu malam, yakni dari terbenam matahari, ya, hingga terbit fajar yang kurang lebih 10 jam, ya, sholat 1000 rakaat. Ya, per rakaat berapa menit? Ya, salatnya seperti apa? Baik. Ya. Kemudian wala bi fahmi ahli al-ahwa'i wal-inhirafat. Bukan pula, ya, pemahaman terhadap tauhid menurut pemahaman ahlul ahwa, ahlul bidah, walin khirafat dan orang-orang yang menyimpang. Bal bil fahmi sahih, tetapi dengan pemahaman yang benar. Alladhi imtaza bihi al-ulama ar-rabaniyun, yang teristimewakan para ulama rabbaniyun, para pembimbing umat ini, dengan pemahaman mereka yang lurus, sesuai dengan yang mereka dapatkan dari generasi pendahulunya, hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dari sini kita memandang betapa penting pemahaman. Ya, betapa penting pemahaman untuk kita tidak memahami suatu perkara dari perkara agama ini kecuali dengan apa yang telah dipahami oleh generasi awal umat ini. Tidak cukup, ya, kita hanya memandang, oh, semuanya kan sama-sama membaca kitab yang sama, ya. Pemahaman terhadap kitab, jangankan terhadap apa yang ditulis oleh manusia, ya, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, pemahaman sangat membentuk. Baik. Oleh karena itu, jangan sampai terkecoh kalau ada sebagian yang menyatakan, ya, tidak ada bedanya kok antara salafi dengan orang-orang turut, dengan orang-orang sururi. Tadi mereka juga dipelajari akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan kitab-kitab salaf yang lainnya. Baik, mereka juga kalau membawakan fatwa, ya fatwa-fatwa para ulama, Syaikh bin Baz, Ibn Uzaimin, dan yang lainnya. Ya. Ungkapan semisal ini menunjukkan ketidakmengertian tentang ya, pemikiran dan kesesatan mereka ketika menyatakan toh mereka juga sama-sama mempelajari kitab yang dipelajari oleh salafiyin. Pemahaman ya, ini sangat menentukan, sangat penting. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi, jangankan ya, terhadap kitab yang ditulis oleh manusia. Ya. Kita perhatikan misalnya ya, sekian banyak kelompok Islam semuanya mengaku di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Hampir mungkin tidak ada suatu kelompok Islam yang menyatakan bahwa pedoman kami itu Injil Barnabas. Ya. Atau Weda, kitabnya orang Hindu. Ya. Semuanya mengaku di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Akan tapi ketika pemahaman-pemahaman mereka tidak mau untuk dikembalikan kepada bagaimana as-salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, maka akhirnya kelompok-kelompok ini terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis untuk membela penyimpangan mereka. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar ketika kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman as-salafus salih, untuk kemudian sebagai bentuk syukur kita, hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mempelajari dan mengikuti pemahaman mereka terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah. Selanjutnya kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, setelah beliau ya, menutup pembahasan tentang al-iman billah, kata beliau, wahakadha al-imanu bimalaikatillahil kiram, maka demikian pula keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang mulia. Ya, ini perkara kedua di antara arkan al-iman sittah, di antara rukun-rukun iman yang enam, sebagaimana datang dalam hadis Jibril, ya, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki yang misterius, ya, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, setelah dia bertanya sebelumnya tentang Islam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk minabilah wa malaikatih. Ya. Engkau beriman kepada Allah. Penjelasan tentang iman kepada Allah sudah kita lewati. Sebagai gambaran, secara global atau secara mujmal, kaum muslimin, ya, mereka beriman dengan rukun iman yang enam. Ya. Rukun iman yang enam. Tetapi ketika masuk ke dalam tafsirnya, rinciannya bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada kitab, maka di sini ya terbedakan antara siapa yang mengikuti cara beriman ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid beliau dari kalangan salafus salih, dan yang mengikuti jalan selain mereka. Ini ketika masuk ke dalam rincian. Sekarang iman kepada malaikat. Demikian pula kata beliau, keimanan kepada para malaikat Allah yang mulia. wa malaikatullahi tabaraka wa ta'ala, dan para malaikat Allah, ya, para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala, khalaqahumullahu min nur, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqa iblis min naris samum, wa khuliqa adam mimma qad wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat, mereka telah diciptakan, yani Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka min nur, dari cahaya. Wa khuliqa iblis, dan iblis telah diciptakan min naris samum, dari api yang sangat panas. Dari api yang sangat panas. Kemudian wa khuliqa Adam, dan Adam telah diciptakan mimma qad wusifa lakum, dari sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan tentang proses penciptaan Adam di dalam kitabnya, yakni min turab, dari tanah. Asy-Syaikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah, pada silsilah as-sahihah, ketika memberikan penjelasan terhadap hadis ini, ya, beliau menerangkan bahwa hadal hadis raddun, ya, ala man yakul, ya, bi anna, yani ghairal malaika, bi anna ghairal malaika khuliqa min nur. Hadis ini sebagai bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa selain malaikat, ya, diciptakan dari cahaya. Baik, seperti sebagian yang berdalil dengan hadis Jabir, ya, dan hadis Jabir hadis yang lemah. Ya. Pada hadis Jabir disebutkan, inna awwala man khalaqallah, inna awwala ma khalaqallah nuru nabiyikum. Sesungguhnya yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah cahaya nabi kalian. Ya, kita mengenal istilah Nur Muhammad. Ya. Ya. Dan itu keyakinannya berkembang di kalangan tarekat sufi. Bahwa Adam ketika diciptakan, ya, maka Adam, ya, melihat, menengadahkan kepalanya dan melihat di arsy Allah subhanahu wa ta'ala tertulis Muhammad Rasulullah. Ayo. Kemudian bertanya, siapa Muhammad itu? Ya. Nah, hadisnya sangat panjang tetapi tidak sahih. Jadi hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa ada selain malaikat yang diciptakan dari cahaya. Kemudian telah kita mengimani asal penciptaan mereka. Kemudian wajabalahum ala ta'atih. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, ya, mereka di atas sifat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai makhluk-makhluk yang taat. Fala sabila lahum ila ma'siyatihi abada. Ya. Tidak ada jalan bagi mereka, telah bagi mereka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya. Ini keadaan para malaikat Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya, dan tidak ada yang mengetahui tentang tentara-tentara Rabbmu, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, illa hu, kecuali Dia saja. Berapa banyaknya jumlahnya malaikat, hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengetahuinya. Ya, datang pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, gambaran tentang banyaknya para malaikat, yakni terkait dengan Baitul Ma'mur, sebuah bangunan yang disifatkan kemuliaannya bagi penduduk langit sebagaimana kemuliaan Ka'bah bagi penduduk bumi. Ya, di mana setiap hari ya, masuk ke dalam bangunan tersebut 70 ribu malaikat, kemudian keluar darinya dan tidak kembali. Setiap hari berapa? 70 ribu. Ya, dan tidak kembali, artinya bahwa hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, hari yang berikutnya, demikian selanjutnya, itu malaikat yang berbeda-beda. Ya, ini semua menunjukkan gambaran banyaknya para malaikat. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentang tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad zakkahum Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin muta'addidatin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka, memuji mereka di sekian banyak ayat-ayatnya. Minha, di antaranya qauluhu subhanahu, firman dari Zat yang Maha Suci tentang keadaan mereka, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan mereka para malaikat Allah bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, al-laila wan nahar, malam dan siang, bukan sebagian malam dan sebagian siang, tetapi malam dan siang. Ya, mereka senantiasa memuji Allah, mensucikannya. La yafturun, dan mereka tidak mengenal futur, tidak mengenal jenuh. Demikian keadaan mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mensucikannya, ya, malam dan siang, dalam keadaan tidak mengenal letih, tidak mengenal jemu. Kemudian wa minha, di antaranya pula dari ayat-ayat yang lainnya, qaulullah tabaraka wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menyatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang para malaikat yang Allah tugaskan ya untuk mengurusi apa? Neraka. Alaiha malaikatun hiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa mereka, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, la ya'sunallaha ma amaruhum, mereka tidak durhaka, tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Jadi benar-benar taat. Mereka benar-benar taat. Kemudian, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa saja yang mereka diperintahkan. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ya, ketaatan dan kekuatan mereka. Ketaatan dan kekuatan mereka. Mereka taat, tidak maksiat. Kemudian mereka menjalankan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya, ini juga menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian, wa minha diantaranya, ayat-ayat yang menerangkan tentang kemuliaan mereka. Qauluhu, yani pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Katibin, para malaikat yang bertugas untuk mencatat. Ya, mencatat amalan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Di mana mereka mengetahui. Ya, apa-apa yang kalian lakukan. Jika kita ya, mendengar ayat ini dan yang semisalnya, tapi mestinya semua kita menyadari akan apa yang akan kita temui setelah kehidupan ini dan apa yang telah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dari sepak terjang kita, ucapan-ucapan dan perbuatan kita yang kesemuanya akan dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Untuk kita semua merasa malu dari memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ya, berbagai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah karuniakan. Kemudian kita ya, menghadapinya dengan kemaksiatan. Dan dengan apa yang dicatat oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa qawluhu, dan juga pada firman-Nya yang memberikan tazkiyah kepada mereka, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pada surat Qaf ayat yang ke-18. Tidaklah ya, terlafadzkan dari suatu ucapan pun ya, keluar ya, ucapan dari lisan-lisan kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi hamba tadi ada malaikat yang senantiasa mengawasi ya, atid, dan dengan cepat mencatat apa yang terucap tersebut. Tidak ada yang luput dari catatan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ya, sehingga jangan sampai ada di antara kita yang menyangka ada satu di antara perbuatan kita yang luput dari pengetahuan dan catatan mereka, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah beliau membawakan ayat yang menjelaskan tentang di antara pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulnya di kalangan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan hamba, yang bagian dari amalan mereka adalah ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka ya, di mana tidak ada yang luput dari catatan mereka. Dan ini meliputi ucapan yang bermanfaat, ya. Demikian pula ucapan-ucapan yang selainnya, ya, dari perkara yang mubah ataupun bahkan perkara-perkara yang dilarang. Dan ini semua sekali lagi mengingatkan kita untuk tidak sembarangan di dalam melepaskan ucapan dari lisan-lisan kita. Berapa banyak nasihat, ya, dari para ulama untuk kita berhati-hati di dalam menjaga lisan. Ya, telah sebelumnya datang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Hanya ada dua pilihan untuk seorang bisa selamat terkait dengan ucapannya. Berucap dengan ucapan yang baik, atau jika tidak mampu, diam. Ibnu Qutaibah rahimahullah, beliau menasihatkan dengan ucapannya, ya, man adda qawlahu min amalihi, man adda qawlahu min amalihi qalla qawluhu illa ma nafa'a. Barang siapa menganggap ucapannya bagian dari amalannya, maka akan sedikit ucapannya kecuali yang bermanfaat. Akan sedikit ucapannya kecuali pada perkara yang bermanfaat. Ya, di sini menunjukkan jika seorang mampu untuk mewujudkan ini, dia akan selamat. Ya, ketika dia melihat ini ucapan yang bermanfaat, maka baru di saat itu dia berucap. Ya. Ketika tidak melihat sisi itu, dia diam. Ya. Maka ini adalah keselamatan. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Termasuk di antara ucapan yang mungkar yang tidak semestinya seorang muslim terjatuhi dalamnya, al-qaul bila ilm, ya, berucap tanpa didasari dengan ilmu, ya, baik terkait dengan permasalahan berita atau lebih-lebih terhadap perkara yang kaitannya dengan hukum-hukum syar'i, al-halal wal-haram, ya, lebih-lebih terkait dengan, ya, permasalahan berita-berita tentang nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hendaknya kita semua betul-betul hati-hati dalam menjaga lisan-lisan kita jika kita menginginkan keselamatan atas diri-diri kita. Kemudian waqawlu subhanahu alladzina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يحملون العرش, para malaikat yang mereka itu bertugas memikul arsh. Ya. Di antara para malaikat yang bertugas memikul arsy adalah Israfil. Ya, sebagaimana datang beritanya dalam sebagian riwayat, sebagian hadis. Ya, disebutkan Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau, ya, yakni kitab Al-Iman. Para malaikat yang mikul arsy, wa man haulahu, dan siapa saja di kalangan para malaikat yang berada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dan memuji, ya, Rabbnya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minuna bih, dan mereka benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka pun memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Di antara kebaikan para malaikat, ya, yang semestinya dengan itu kita mencintai mereka, bahwa mereka itu memohonkan ampunan, ya, memohonkan kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berucap, Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kata para malaikat, rahmat dan ilmu engkau mencakupi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila. Maka berikanlah ampunan untuk orang-orang yang bertaubat dan berusaha untuk mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari siksa, dari azab al-jahim. Ini doa para malaikat, makhluk-makhluk yang taat, makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan dekat di sisi Rabb, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, sebagaimana yang dijalani dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, maka mereka mendapatkan bagian doa dari para malaikat ini. Kemudian wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikat bin nahar, saling bergantian, ya, mendatangi kalian para malaikat yang bertugas di malam hari, demikian juga para malaikat yang bertugas di siang hari, saling bergantian. Di mana ini sebagai suatu bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya para malaikat hafazah, para malaikat yang menjaga Bani Adam, yang membentengi mereka dari hal-hal yang akan membahayakan mereka. Ini semua untuk semakin menambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cinta kita kepada para malaikat, di mana mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan, ya, untuk menjaga diri-diri kita dari hal-hal yang akan memudaratkan kita. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alamiswab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.